إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله pelajaran tauhid merupakan pelajaran yang sangat penting untuk kita bahas dengan mufassal, yaitu dengan detail sebagaimana penjelasan Syekh Shalih Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala, bahwa tauhid tidak sekedar dibahas secara global, secara mujmal, akan tapi hendaklah dibahas secara mufassal, secara terperinci. Selalu saya ingatkan keterangan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 99 dan ayat 100, bahwa setan tidak bisa mengganggu orang yang beriman dan orang bertawakal. Tentu iman yang paling penting adalah tauhid, dan tawakal termasuk bagian penting dari tauhid. Dan jika kita ditanya beriman, kita jawab semua beriman. Jika ditanya kita bertawakal, maka kita menjawab semua tawakal. Tapi ketika ditanya apakah kita sudah bebas dari gangguan setan, maka jawabannya tidak seperti itu. Masing-masing di sini masih semua merasa tidak lepas dari gangguan setan. Kalau begitu, apa arti iman dan tawakal? Maka dimaksudkan iman adalah al-iman al-mutlak, iman yang sempurna, al-iman al-kamil. Baru itu yang bebas dari gangguan syaitan. Tawakal juga demikian. Kalau begitu, yang masih merasa diganggu oleh syaitan, dan kita semua tidak mentazkiyah diri kita bahwa kita tidak akan bisa dilepas dari syaitan, maka itulah yang disebut dengan al-mutlaqul iman, yaitu al-iman an-naqis, iman yang kurang. Karena memang al-iman yazidu wa yankus, yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Akidah al-sunnah, iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Nah, demikian, dengan demikian kita senantiasa pelajari ya tauhid ini dengan sebaik-baiknya. Surah An-Nahl 99, innahu laisa lahu sultan ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun, innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Setan tidak bisa menguasai orang yang beriman dan orang yang bertawakal. Setan hanya bisa menguasai orang yang menjadikan dia sebagai pelindung dan orang-orang yang syirik. Kita lanjutkan, kita sampai kepada perkataan beliau, yaitu qala al-muallifur rahimahullah ta'ala, berkata penulis yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, at-tauhidu 'inda al-mutakallimin. Ya. Definisi atau pengertian atau pemahaman tauhid menurut ahlul kalam. Menurut ahlul kalam. Kita tahu ahlul kalam ya, yaitu para filsuf, ilmu kalam, filsafat, yang sebenarnya sumbernya adalah dari Yunani, yaitu Plato dulu. Aristoteles, Plato, itu tokoh-tokoh ilmu kalam. Ya. Apa kata mereka? Yaqulun inna makna ilah alaha au alah alahu wal alah al-qadiru ala al-ikhtira' fayakunu makna la ilaha illallah la qadira ala al-ikhtira' illallah. Ahlul kalam mereka mengatakan sesungguhnya makna la ilah adalah alah. Apa itu al-alah? Menurut ahlul kalam yaitu yang mampu untuk menciptakan yang baru, al-qadiru 'alal ikhtira', ya, yang mampu untuk menciptakan yang baru. Sehingga menurut mereka, ya, menurut mereka makna la ilaha illallah, ya, makna la ilaha illallah adalah la qadira 'alal ikhtira' illallah. Tidak ada yang mampu untuk menciptakan yang baru kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-ikhtira', yang baru. Yang sebelumnya tidak ada contoh. Nah, seperti bid'ah, badi'us samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, yang sebelumnya ada, tidak ada contohnya, tidak yang semisal. Ya. Nah, ini menurut mereka seperti itu. Dan sebagaimana kita ketahui, pengertian semacam itu juga dimiliki oleh orang-orang musyrik Quraisy. Ya. Berapa ayat menunjukkan, yang paling lengkap surat Yunus ayat 31. Pengertian seperti itu, ya, yang mampu menciptakan yang baru, yang mampu untuk mengadakan sesuatu yang belumnya ada contoh. Surat Yunus ayat 31. Ya. Qul may yarzuq qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardh. Ya. Amma yamliku as-sam'a wal basar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Siapa yang telah katakan Muhammad kepada mereka, siapa yang telah memberikan rezeki pada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang telah menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan dari yang mati dari yang hidup dan hidup dari yang mati? Dan siapa yang mengatur alam ini? Pasti mereka menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kau tanya pada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka orang musyrik Quraisy mengatakan adalah Allah. Artinya kalau seperti itu, ya itulah, ya, pertama pemahaman tauhid juga menurut orang-orang musyrik Arab jahiliyah dahulu dan juga sebelumnya. Ya. Apa kata beliau kemudian? Wat tauhidu indahum an tuwahhid Allah fataqulu huwa wahidun fi dzatihi la qasimalah wa wahidun fi af'alihi la syarikalah wa wahidun fi sifatihi la syabihalah walau kana hadza makna la ilaha illallah lama angkarat Quraisy 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam da'watahu wa la amanat bihi wa saddaqat. Tauhid menurut ahlul kalam mutakallimin yaitu apa? Engkau mengesakan Allah. Ini ya seperti itu, tapi ya bagaimana rinciannya? Yaitu engkau mengatakan bahwa Allah esa dalam zatnya, tidak terbagi. Allah esa dalam perbuatannya, tidak ada sekutu baginya. Allah esa dalam sifat-sifatnya, tidak ada yang sama dengannya. Ya. Seandainya makna tauhid seperti itu, maka orang-orang Quraisy tidak akan, ya, yaitu apa? Tidak akan mengingkari dakwah Nabi. Dan pasti mereka beriman kepada dakwah tersebut, beriman kepada Nabi dan membenarkan. Kenapa? Li'anna Quraisyan taqulu la khaliqa illallah wa la khaliqa abla min kalimatin la qadira. Ya. Karena orang Quraisy mereka mengatakan la khaliqa illallah, bukan hanya sekedar la qadira illallah, tapi la khaliqa illallah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Dan la khaliqa, pernyataan tidak ada pencipta, ablal, lebih tegas, lebih jelas, lebih kuat dibandingkan dengan kalimat la qadira, tidak ada yang mampu. Sementara menurut ahlul kalam, makna la ilaha illallah adalah la qadira illallah. Ya. Nah, di sini setelah beliau mengatakan at-tauhid indal mutakallimin, kemudian beliau mengatakan at-tauhid indahum, ya. Adapun indahum di sini sebenarnya benar di sini. Allahu a'lam apakah hum kembali kepada mutakallimin di sini? Kalau kembali kepada mutakallimin kurang tepat, ya. Karena at-tauhid adalah wahid fi dzati, esa dalam zatnya, tidak terbagi. Wahid fi af'ali, esa di dalam perbuatannya. Wa wahid fi sifatih, wahid satu dalam sifatnya. Ah, tapi di sini ya betul indahum berarti kembali kepada mutakallimin, ya. Seandainya makna la ilaha illallah seperti itu, maka orang-orang Quraisy tidak akan mengingkari. Ya, jadi menurut mutakallimin wahid fi dzatih, esa dalam zatnya, wahid fi af'alih, esa dalam perbuatannya, dan wahid fi sifatih, esa dalam sifatnya. Kalau la ilaha illallah maknanya seperti itu, orang Quraisy pasti percaya kepada Nabi. Orang Quraisy tidak mungkin mengingkari, mereka pasti beriman, ya. Karena orang Quraisy mengatakan tidak ada pencipta kecuali Allah. Sementara pernyataan tidak ada pencipta lebih kuat, lebih tegas, ya, dibandingkan dengan perkataan la qadira. Sementara tauhid tidak seperti ini, ya. Tauhid justru intinya di tauhid al-uluhiyah, meskipun tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ya, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Namun ketika ya orang Quraisy mereka mengakui akan keesaan Allah tentang esa zatnya, mengakui tentang keesaan Allah tentang perbuatannya, yaitu tidak ada pencipta kecuali Allah Ta'ala. Lantas bagaimana dengan la ta'uzza manat? Ya, mereka mengatakan ya bahwa itu apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak nyembah mereka kok. Tidak nyembah la ta'uzza manat hubal, tidak. Kecuali tujuannya apa? Liyuqarribuna ila Allah zulfa, untuk mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala. Artinya sebagai tawassul. Gitu. Sebagai tawassul. Nah. Kemudian kata beliau di sini, ya, orang-orang mutakallimin mereka mengatakan dan mendefinisikan tauhid esa dalam zatnya, esa dalam perbuatannya, esa dalam sifatnya. Tapi tidak disebut esa dalam penyembahannya, peribadatannya. Kalau memang maknanya seperti ini, orang Quraisy tidak mengingkari, mereka beriman. Ya, kalau ditanya wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Kalau kau tanya Muhammad pada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka menjawab adalah Allah. Qul may yarzuqukum minas samai wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Lebih lengkap lagi. Ya. Coba Muhammad tanya pada mereka, katakan pada mereka, apa itu? Siapa yang telah memberikan rezeki kalian dari langit dan bumi? Siapa yang telah menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur alam ini? Ternyata apa jawab mereka adalah Allah ini, ya. Surat Yunus ayat 31. Dan juga tadi wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh. Kalau engkau tanya siapa, ya, yang telah menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Az-Zumar 38. Ya, surat Az-Zumar ayat 38. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Pasti mereka akan menjawab Allah. Siapa wala in sa'alta? Seandainya engkau tanya mereka, engkau di sini Nabi Muhammad, mereka di situ lah orang musyrik Quraisy. Ini menunjukkan pernyataan Syekh, ya, rahimahullah ta'ala, bahwa kalau makna la ilaha illallah, esa dalam zatnya, esa dalam perbuatannya, apa perbuatan Allah? Al-khalqu menciptakan. Apa perbuatan Allah? Ar-rizqu memberikan rezeki. Apa perbuatan Allah ta'ala? Yaitu al-mudabbir. Makanya nama Allah al-khaliq, al-mudabbir, ar-razzaq, ar-raziq. Itu semua nama Allah. Ar-razzaq, ar-raziq ada dalilnya ya. Ar-razzaq, ar-raziq. Boleh antum masih nama anak Abdur Razik. Ya. Abdur Razik, Ar-Razzaq, Ar-Razik, itu semua perbuatan Allah Ta'ala. Itulah tauhid rububiyah. Apa definisinya? Ifradullah bi'af'alihi, mengesakan Allah dalam segala perbuatannya. Ini diakui. Kalau memang itu makna la ilaha illallah, kata beliau, orang Quraisy tidak mungkin mengingkari Nabi Muhammad, mengingkari dakwahnya. Yang diingkari apa? Ya, dalam surat As-Saffat 35-36 itu diingkari. As-Saffat 35-36 ya, antum bawa mushaf, bawa, tolong dibuka. Allah berfirman apa? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Sesungguhnya dulu mereka ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah, sombong, tidak mau. Lalu mereka berargumen, mereka berkata, mengajukan alasan, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami gara-gara tukang syair yang gila ya. Alihah, tapi kalau ditanya kami gak nyembah mereka kok ya, hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah. Surah Az-Zumar ayat yang ketiga ya. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kemudian kata beliau bahwa perkataan tidak ada yang menciptakan kecuali Allah lebih ablag, lebih kuat dibandingkan dengan pernyataan la qadira illallah. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah Ta'ala. Al-Qadir ya, yang mampu, yang berkuasa, yang memiliki kemampuan. Kenapa lebih ablag kata la khaliqa? Di mana la khaliqa ini ya, pemahaman orang musyrik Quraisy. Sementara ahlul kalam, di mana kaum muslimin banyak menisbatkan dirinya pada ahlul kalam, mengatakan la qadira. Ya. Ini seakan-akan ya, saya juga ingin memberikan, membandingkan. Ini loh, orang musyrik Quraisy saja mereka meyakini dengan apa? La khaliqa illallah. Sementara ahlul kalam memang pusatnya dulu di Yunani, Plato, Aristoteles, kemudian disadap ya, disadur ke bahasa Arab, banyak dipelajarilah kaum muslimin. Dan dibangun ya, teori ketuhanan dengan ilmu kalam itu akhirnya menghasilkan pemahaman la qadira illallah ya. Yaitu apa la qadira Allah di sini? La qadira al ikhtira. Tidak ada yang mampu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ikhtira alladhi ya la yasbiquhu alaihi mithalun sabiq, yang tidak mendahului contoh yang sebelumnya. Artinya itu benar-benar baru. Makanya Allah berfirman badi'us samawati wal ardh. Badi' bid'ah, nah itu tidak ada contoh sebelumnya. Badi', itu badi'us samawat, itu sifat Allah, yaitu Allah menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada contoh. Nah, keyakinan Allah mampu menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada contohnya, itu lebih kuat dengan mengatakan la khaliqa. Nah, la khaliqa ini keyakinan dan pemahaman orang musyrik Quraisy. Ya. La khaliqa ablag min kalimatin la qadira. Kenapa? Li'anna al-qadira qad yaf'al wa qad la yaf'al. Kalau al-qadir bisa berbuat, bisa tidak. Bisa melakukan, bisa tidak. Ya. Saya mampu. Saya mampu beli mobil itu. Ya, bisa beli, bisa tidak. Kalau mencipta, nah itu selalu dia melakukan. Ya, amal khaliq faqad fa'ala wa haqqaqa bi qudratin minhu. Adapun al khaliq sungguh dia melakukan. Ya, melakukan. Dan kalau al khaliq merealisasikan dengan apa? Dengan kemampuannya. Itu. Fasoro, ini kesimpulan beliau nih, bukan kesimpulan saya. Fasoro fahmul musyrikina khairan min fahmi haula'il mutakallimina wal muntasibina lil Islam. Dengan demikian, pemahaman orang-orang musyrik lebih baik dibandingkan dengan pemahaman ahlul kalam, ya, dan orang-orang yang menisbatkan kepada ahlul kalam. Ini para jemaah rahmati Allah. Nah, saya menukil perkataan seorang ulama Azhar, yaitu Asy-Syeikh Muhammad Khalil Harros, lahir 1916 Masehi, meninggal 1975 Masehi. Beliau mengambil jurusan Usuluddin di Al-Azhar Kairo. Beliau ketika mengambil disertasi doktoralnya, banyak yang mengusulkan untuk membantah Ibnu Taimiyah, karena dia yang paling getol membantah filsafat. Dan Syekh Muhammad Khalil Harros, beliau ini orang yang mahir, ahli dalam ilmu kalam dan filsafat. Akhirnya apa? Ketika ada masukan untuk membantah Ibnu Taimiyah, beliau kumpulkan kitab-kitab Ibnu Taimiyah. 3 bulan dipelajari, beliau mengakui apa? Seakan-akan saya baru belajar Islam. Akhirnya beliau justru membela Syarh Islam Ibnu Taimiyah dengan bukunya Ibnu Taimiyah As-Salafi. Nah, saya nukil bagaimana sikap perkataan beliau. Perkataan beliau dinukil dalam kitab Sidud Durar terkait dengan masalah tauhid ini. Ya. Menarik sekali, karena memang kebanyakan Asy'ariyah dari Azhar, seperti Adi Hidayat, sebut saya sebut namanya, banyak terkecoh antum salafiyun dulu. Ya. Banyak terkecoh, tapi dari awal sudah kelihatan. Tapi sekarang udah ngaku Asy'ari. Ya. Ya silakan, aku saja enak dulu biar kelihatan. Ada saya video ini. Ya. Ini dari Azhar kan? Dari situ juga. Ya. Ini lihat bagaimana Syekh Al-Azhar. Ya. Doktor beliau. Apa kata beliau? Wa minal ajib anna haula al-Asy'ariyah yarawna anna khassa khasa'is al-uluhiyyah huwa al-infiradu bil khalqi wal ikhtira'. Di antara yang ajib, yang aneh, mereka Asy'ariyah punya pandangan bahwa ya, lebih kekhususan, keistimewaan uluhiyahnya Allah, keistimewaannya adalah infirad, yaitu Allah sendiri dalam penciptaan dan mengadakan sesuatu yang baru. Jadi menurut mereka, khususiyah uluhiyahnya Allah itu adalah fil khalqi atau bil khalqi wal ikhtira', ya, yaitu penciptaan sesuatu yang baru yang sebelum belum ada. Wa ma'lumun anna al-infirada bil khalqi huwa tauhidur rububiyyah. Sementara sudah diketahui bahwa Maha Esa infirad menyendiri dalam hal penciptaan, tidak ada yang menyaingi, itu ada tauhid rububiyah alladzi kana yuqirru bihil musyrikun, yang diakui oleh orang-orang musyrik. Amma tauhidul aham wal a'zham wa huwa tauhidul uluhiyah, adapun tauhid yang paling besar paling agung tauhid uluhiyah, fa innahum la yahtamuna bih wa la yujadu lahu dzikrun fi kutubihim, dan mereka itu tidak memiliki ihtimam, yaitu perhatian besar, dan juga tidak disebut, tidak terdapat penyebutan hal tersebut di dalam kitab-kitab mereka. Ya, wa la'alla hadha huwa sirru, bisa jadi inilah rahasia. Dalam apa? Fi inhiradi katsirin minhum fi bid'at tasawuf. Sibuknya mereka, ya, kebanyakan dari mereka dalam masalah bid'ahnya sufi, ya. Wa ikrarihim lil wasail syirkiyah allati turtakab 'inda adrihatil masyayikh al maghburin, dan juga pengakuan-pengakuan mereka, ya, terhadap apa? Media-media kesyirikan yang mereka pakai, yang mereka lakukan di tempat apa? Adrihah al-masyayikh, kuburan-kuburan para masyayikh yang dikubur. Ini saya nukil, ya, yang dianggap sebagai pernyataan apa itu, undang-undang IT lagi nanti. Ya, nukil, ya. Dinukil oleh penulis itu Durar min Usul al-Athar, yaitu Syekh Abdul Malik, ya, Ar-Ramadhani, Syekh Abdul Malik, ya, Ramadhani Al-Jazairi, dan menukil dari kitab Da'watul Tauhid. Dan saya sambungkan dengan pernyataan tadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Tauhid. Ya, nyambung semua para jemaah ini. Ya. Dan ilmu kalam, ya, Al-Imam Syafi'i beliau melarang bahkan orang yang belajar ilmu kalam mendapatkan sanksi, yaitu apa? Diarak sambil dipecut dengan sendal. Orang yang belajar ilmu kalam ini. Nah, sementara ada banyak yang menisbatkan ke sana. Kalau sudah filsafat, masya Allah sudah. Ya, kalau sudah ilmu filsafat segalanya. Nah, ini. Nah, Asy'ariyah juga dibangun di atas ilmu kalam. Yang kalau pernah saya sampaikan bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari beliau sudah nulis kitab pertama, ya, dari diakui. Saya punya juga videonya. Pertama, kitab Al-Ibana min Usuliddiyana. Berbeda istiwa Allah dengan dipahami Adi Hidayat. Sebut saya nama enggak apa-apa, dilaporin ke IT enggak masalah saya. Nih. Ya, ada yang bilang, ya, istiwa itu dua, tafwid, serahkan makna kepada Allah, atau ta'wil, yaitu istaula, menguasai. Lihat bukunya Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, dalam kitab Al-Ibana min Usuluddiyana. Lihat kitab beliau Al-Maqalat, ya, Maqalatu Al-Islamiyin. Lihat juga kitab beliau Ar-Risalah ila Ahli Tsaghor, yang berkaitan dengan istiwa ini saja. Beliau sebagaimana yang dibawa oleh Salafus Soleh, memang beliau dulu anaknya Ali Al-Jubai, tokoh Mu'tazilah 40 tahun. Sehingga beliau pemikiran Mu'tazilah. Kemudian beliau bantah, ya, setelah beliau bergaul dengan Ibnu Kullab, murid-murid Ibnu Kullab, Kullabiyah. Lah, dibangunlah pemikiran Asy'ariyahnya. Namun setelah ketemu seorang ulama hadis, Zakaria bin Yahya As-Saji, nah, dalam bahasa sifat sebagaimana penjelasan Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala, apa? Beliau ta'assar. Ya, akhirnya menulis kitab yaitu Al-Ibana min Usuliddiyanah. Meskipun menurut riwayat disampaikan kepada Al-Imam Al-Barbahari, ya, beliau bukan murid Imam Ahmad, tapi pengikut Imam Ahmad. karena tidak berjumpa dengan Imam Ahmad. Imam Al-Bukhari menolaknya. Nah, di sini disebutkan bahwa ini enggak sama Imam Ahmad Abu Hasan Asad dengan Imam Ahmad. Ya, ada yang mengatakan begitu. Padahal di kitab Al-Ibanah diakui oleh mereka yang mengaku yang mengatakan tadi ada kitabnya Abu Hasan Asari di depan di mukaddimahnya beliau sebutkan ya, akidah beliau seperti akidah Imam Ahmad. Ya. Nah, Zakaria bin Yahya As-Saji, muridnya Imam Al-Muzani. Al-Muzani punya kitab Syarh Sunnah mengatakan Allah 'alin 'ala arsyhi danin ya min khalqihi bi'ilmi. Allah Ta'ala dia 'alin, maha tinggi di arsy-Nya, dekat dengan makhluknya dengan ilmunya. Imam Al-Muzani muridnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, kalau mau. Nah, kalau ini ketemu, saya yakin ya polemik-polemik yang ada mungkin bisa terselesaikan. Namun itulah ujiannya. Di sinilah ujian. Ya, di sinilah ujian. Nah, oleh karena itu mari kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Ya, di sini saya menukil perkataan Syekh Muhammad Khalil Harras. Beliau termasuk tokoh terkemuka dari masyayikh Al-Azhar yang ada di Kairo. Beliau mengatakan seperti itu. Sebagaimana yang juga dipahami dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, sekarang jangan bangga-bangga belajar ilmu mantik, ilmu kalam, ya, filsafat. Kalau filsafat sudah segalanya, maka semua difilsafati. Akhirnya banyak yang tersesat para jemaah, ya. Maka kata beliau, pemahaman orang musyrik Quraisy lebih baik dari pemahaman mereka ahlul kalam dan orang-orang yang menisbatkan kepada Islam. Ya. Fat tauhidul ladzi ja'at bihir rusul fi qoulihi ta'ala malakum min ilahin ghairuh ay min ilahin haqiqi yastahiqu an yu'bada wa huwa Allah. Adapun tauhid yang dibawa oleh para rasul sebagaimana dalam firman Allah Al-A'raf 59, tidak ada bagi kalian ilah kecuali Allah Ta'ala, yaitu ilah yang hakiki yang berhak untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua yang dibawa oleh para rasul, para jemaah, ya. Kalau dilihat dalam surat Al-A'raf, ya, pada ayat 59 dan juga pada ayat yang lainnya, itu semua, ya, adalah apa? Dakwah para rasul. Semua dakwah para rasul, ya, adalah tauhid. 59, laqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami utus Nuh kepada kaumnya. Apa dakwahnya? Wahai ya kaumku, sembah Allah, tidak ada ilah bagi kalian selain Allah. Juga surat Al-A'raf, ya, ayat 65 tadi, 59 antum tulis 65 juga. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Tadi 59, sekarang 65. Allah Ta'ala mengirim Nabi Hud kepada kaumnya Ad. Itu apa dakwahnya? Sama, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, ya. Dalam ayat ...73... ya, tadi 59, terus berapa? 65, sekarang 73. Wa ila samuda akhahum saliha qala ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghairu. Sama demikian juga Nabi Saleh dikirim kepada kaumnya, yaitu Samud. Surat Al-A'raf 73, sama, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan alladzi ja'a bihir rusul, bukan rasul, rusul, dakwah yang dibawa oleh para rasul, cuman ibu bawa surat Al-A'raf 59 saja. Tapi di situ banyak ya, 59, 63 tadi ya, dan 73. Kemudian selanjutnya ya, ayat 85. Wa ila madyan akhahum syu'aiba qala ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, Al-A'raf 85. Nabi Allah Ta'ala mengutus Nabi Syu'aib kepada kaumnya, yaitu apa? Madyan. Sama, ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada ilah bagi kalian selain Allah. Ah, cuman masalahnya memang definisinya. Kalau definisi pemahaman orang musyrik sudah clear, ya clear. Mereka menerima Allah pencipta. Mereka menerima Allah memberikan rezeki. Mereka menerima bahwa Allah Ta'ala yang mengatur alam ini. Justru orang Islam masih ada yang mengatakan wali kutub yang mengatur alam sana. Jawa ini ada pakunya, pakunya Jawa. Tapi masih jadi itu kemarin gempa. Itu pakunya Jawa. Nah ini, sementara orang musyrik Quraisy ini juga heran. Ditanya siapa yang mengatur alam ini? Adalah Allah. Ya. Wa may yudabbirul amr? Siapa yang mengatur semua urusan? Fa sayaquluna Allah, qul afala tattaqun. Allah semua. Jadi clear kalau urusan itu. Yang tidak mau orang musyrik Quraisy As-Saffat 35 36. Ya. Apa baca Quran ya ayatnya? Tolong dibaca As-Saffat 35-36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sya'irim majnun. Ya. Sesungguhnya mereka dulu ketika disuruh mengatakan di sini dengan keyakinan la ilaha illallah. Ternyata apa? Yastakbirun. Apa istikbar? Jadi menolaknya itu karena sombong. Nah, kalau sombong memang mereka tahu kebenaran tapi menolak, sombong padahal. Kufurnya iblis juga aba wastakbaro wa kana minal kafirin, enggan dan sombong. Nah, kesombongan inilah yang menjadi kekhawatiran ya. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, yang nama sombong menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Nah, ini menolak kebenaran. Argumentasinya yaitu apakah kami harus meninggalkan zaman itu gara-gara tukang syair yang gila? Sudah sombong duduk Nabi sebagai tukang syair yang gila. Ini para jemaah rahmati Allah, ya. Nah, yang namanya sesembahan, ya, sering saya sampaikan. Kalau Nabi Ibrahim takut nyembah patung, kalau Nabi Muhammad takut kuburannya disembah. Ya. Apa kata Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim, ya? Itu apa? Wajadukni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anakku dari nyembah patung. Surat Ibrahim ayat 35. Wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajrubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, yaitu negeri Mekah, dan jauhkan aku dan anakku dari nyembah yaitu asnam. Asnam itu jamak dari sonam. As-sonam maknanya apa? Alladhi yunhat, yang dipahat, alias patung. Berapa kali saya sampaikan logikanya Nabi Ibrahim nyembah patung. Logikanya apa? Ya, bahkan juga disebut dalam kitab ini, kalau Nabi Ibrahim saja takut, apalagi siapa? apalagi Pak Ibrahim, begitu. Ya, dinukil perkataan tersebut. Kalau Nabi Ibrahim saja takut nyembah patung, ya, apalagi yang lainnya, seharusnya lebih takut lagi para jemaah yang dirahmati Allah, ya, untuk menyembah patung. Nah, ini yaitu seorang tabi'in, yaitu Ibrahim At-Timi, dinukil oleh Mughirah bin Mikhsam. Karena Ibrahim At-Timi yaqussu wa yaqulu fi qasasih man ya'man minal bala ba'da khalilillah Ibrahim hina yaqulu rabbi wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ibrahim At-Timi mengisahkan, dia mengatakan dalam kisahnya tadi, siapa yang merasa aman dari ujian setelah Nabi Ibrahim? Di mana Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Allah ya Rabbi, jauhkan aku dan anakku nyembah patung." Logikanya, Nabi Ibrahim itu paling getol dalam dakwah tauhid. Sehingga disebut dengan apa? Imamul Hunafa, yang itu. Tapi takut nyembah patung. Dan beliau berani dibakar karena disuruh nyembah patung, dan beliau berani, ya, menghancurkan patung-patung itu. Tapi beliau doanya begini. Sementara Nabi Muhammad doanya apa? Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah jauhkan aku, ya Allah jangan jadikan kuburanku wathanan yu'bad. Wasan, ya, itu terlihat di kamus, ya, wasan. Wasan itu a'am minas sonam. Wasan lebih umum daripada sonam. Sehingga sonam bisa batu akik, bisa keris, ya, bisa kebubule, bisa kuburan. Nah, mungkin kalau orang sekarang nyembah patung, enggak, siapa mau nyembah patung? Nah, kalau Nabi Ibrahim saja takut, sampai diakui oleh seorang tabi'in, Ibrahim At-Timi, siapa lebih bisa selamat? Siapa yang merasa aman dari ujian nyembah patung? Antum tahu di kota, di legenda wisata Cibubur, di depannya ada patung apa itu? Besar patung Firaun, ya. Itu kalau matanya ngelirik sedikit saja, ya, kalau uji jin di situ bikin matanya kedip satu, sudah banyak sesaji di situ. Yakin? Gitu. Atau patungnya Pak Sudirman. Ya. Karena orang Indonesia suka bikin patung, masalahnya. Nah, ini juga gak selamat. Kalau sampai ada ujian di situ, bala ujian, ya, jin datang di situ, kemudian tangannya jidal begini turun lagi. Oh, sudah. Itu yakin. Ini. Makanya logikanya kalau Nabi Ibrahim saja takut, apalagi kita. Beliau katakan tadi, ya. Tapi logika lagi, loh, masa Nabi Ibrahim sampai mau jadi takut sembah patung? Ya, berarti apa? Memang harus takut dengan kesyirikan para jemaah mati Allah. Bahkan Nabi doanya apa? Ya Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Jangan menjadikan kuburanku, ya Allah, berhala disembah. Dilakukan oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab ketika mendapatkan jasadnya. Ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan Rasulullah. Yaitu siapa? Daniel. Ada yang mengatakan Nabi. Ya, jasadnya utuh. Memang jasad Nabi tidak dimakan tanah. Akhirnya apa? Disuruh sama Umar bin Khattab, masa beliau, untuk bikin kuburan, ya, 11. Kuburan 11. Kemudian ditaruh di mana kuburan Daniel ini? Nah, itu jangan kasih tahu, supaya orang terkecoh. Ya, kalau di negeri kita Indonesia enak, bisa didatangin semua, nggak perlu antri, ya. Ya, kalau di sini bisa didatangin semua. Masa kuburan satu orang kadang tiga, ternyata di sana terompahnya, di sini gentongnya, di sini nggak tahu. Itu para jemaah. Nah, kekhawatiran Nabi, memang Nabi khawatir. Allahumma la taja'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Wasan lebih umum daripada sonam. Nah, masuk kepada wasan, yaitu al-qabr, kuburan para jemaah. Jangan salah paham, ya. Ziarah kubur boleh, mendoakan orang yang dikubur. Yang jadikan masalah adalah yang menjadikan kuburan itu sebagai apa? Sebagai wasilah. Surat Yunus ayat 18, ya. Untuk melihat surat Yunus ayat 18. Surat Yunus surat 10 ayat 18. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'auna indallah. Itu. Mereka menyembah. Allah Ta'ala mengatakan mereka menyembah. Az-Zumar 3 ayat 3, mereka mengatakan kami tidak menyembah. Surat Yunus ayat 18, Allah mengatakan mereka menyembah. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Tolong dibacakan artinya. Ada mic, ya, dibaca supaya tidak hanya mendengar tapi dibaca, ya. Bandingkan dengan surat Az-Zumar ayat 3 nanti. Ya, silakan. Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberikan manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami kepada Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya? Apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Rahasia Allah dan mengetahui dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Baik, ya, saya tidak dengar, ya, sudah azan, maaf nih, sudah masuk isya. Tolong diingatkan, kita azan dulu baru kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah. Para jemaah sekalian rahmati Allah, perhatikan surat Yunus 18 dengan surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Al-Waladina ta'udu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, mereka berkata, sebenarnya kami tidak jembah mereka, tapi tujuannya agar mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala. Sementara Syekh Yunus mengatakan apa? Ya, wa ya'buduna min dunillah. Allah mengatakan mereka telah menyembah Allah Ta'ala. Mereka telah menyembah selain Allah. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak bisa memberikan madharat, tidak bisa memberikan manfaat. Kemudian pendapat mereka, wa yaquluna haula syufa'auna indallah. Mereka ini yang disembah tadi, yang diakui oleh Allah Ta'ala penyembahan itu, ya, dikatakan dan juga ditolak bahwa itu bisa berikan manfaat atau menolak madarat. Kemudian orang-orang yang menyembah berpendapat mengatakan, meyakini, wa yaqulun, ya, haula syufa'auna indallah. Mereka-mereka itulah syufa'a, bentuk dari bentuk jamak dari syafi', yaitu memberikan pertolongan, memberi syafaat. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, katakan kepada mereka, kun atunabbi'una, ya, kun atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi. Katakan, apakah kalian ingin memberitahukan kepada Allah Ta'ala, yaitu bahwa mereka ini, ya, penolong kami, apakah kami ingin beritahu kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu yang Allah tidak tahu di langit dan di bumi? Ya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyriku. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, maha suci dan maha tinggi Allah Ta'ala dari apa yang mereka sekutukan. Berarti di akhir ini Allah menyatakan itu merupakan perbuatan syirik. Az-Zumar ayat 3, tolong dibaca surat Az-Zumar ayat 3, surat 39 ayat 3. Ingatlah hanya ini Allah agama yang murni dari syirik, dan orang-orang yang mengambil syirik selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka persisikan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Nah, ini para jemaah, ya, tujuannya itu kami enggak nyembah kok. Walladzina takhudhu min dunihi awliya, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai awliya. Awliya itu maknanya pelindung, awliya maknanya kekasih, ya. Apa perkataannya? Mana butuh, kami enggak nyembah mereka kok. Sebagai apa? Ya, liyuqarribuna ilallah, sebagai untuk mendekatkan kami kepada Allah. Zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Itu pengakuan mereka. Jadi pengakuannya bukan menyembah, tapi untuk mendekatkan. Kalau mendekatkan, bahasanya apa? Istilahnya sebagai apa? Sebagai perantara. Bahasa Arabnya wasilah. Aktivitasnya, aktivitas apa namanya? Tawassul. Ditambahan tawassulan. Ayo itu, ya. Nah, ini para jemaah, ya, tawassul. Nah, ini harus di, sebenarnya juga di, dipahami bersama, ya, bahwa dalam ayat 18 surat Yunus, ya, dan memang orang-orang musyrik Quraisy, ya, saya sebutkan Allat, Latta, Uzza, Marat, Hubal, Allat, terutama dalam sejarah, silakan dicari. Ya, disebut di kitab Ar-Rahiqul Maktum. Allat, Allat, Latta, ya, dia kata Latta yaluttu. Allat, Allat, dari Latta yaluttu. Nah, dalam Al-Quran, Latta, Uzza itu di surat apa? Ya, ya? Surat An-Najm ayat berapa? Ayat Buka ada aja mayat. Lima tiga lima sembilan belas ya. Afara'aitumul Latta wal Uzza ayat 19 ya. Wa manata tsalatsatal ukhra, bagaimana ya, tentang pandangan kalian Latta wal Uzza, dan yang ketiga manat ya. Alakumuz zakaru walahul unsa, apakah pantas bagi kalian anak laki-laki sementara bagi Allah anak perempuan ya. Tilka idzan kismatun diza, tentu itu pembagian yang tidak adil. Maksudnya apa? Orang Quraisy itu senangnya sama anak laki-laki, kalau punya anak perempuan dibunuh, sedih. Sementara mereka menisbatkan anak perempuan untuk Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala menyindir, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalatsatal ukhra alakumuz zakara ya walahul unsa tilka idzan kismatun diza. Surat apa? An-Najm ayat 19. Ini Lat, antum cari yang punya terjemahan kitab Ar-Rahiqul Makhtum, sudah terjemahannya. Lat dari kata lat tayaluttu, yang bagian lumbuk tepung ya, namanya bukan lat tapi lakopnya. Ketika ada orang haji ya, ada orang haji dikasih itu tepung gandum jadi roti. Nah, dengan kebaikan dia dikenanglah oleh mereka. Setelah meninggal kemudian ya, ada yang mengatakan bahwa dia tidak mati, cuman dia hilang ke padang pasir ya, sama dengan keyakinan orang Syiah itu bahwa tidak mati ya, siapa ya, ya Imam Mahdi bagi mereka tidak mati ya itu. Nah, ini kemudian apa, dibikin patungnya Allat, disembah, bukan menyembah patungnya, liyuqarribuna ilallahi zulfa. Itu para jawab rahmati Allah. Surat Az-Zumar 3 mereka berkata begitu. Surat Yunus ayat 18 Allah Ta'ala mengatakan itu menyembah. Mereka mengatakan bahwa itu memberikan pertolongan kepada kami, syufa'a. Allah Ta'ala kemudian membalikkan, apakah kalian ingin memberitahukan Allah Ta'ala yang Allah tidak tahu, bahwa Allah tidak tahu bahwa mereka itu adalah bisa mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Allah maha suci dari itu semua, dan maha suci dari apa yang mereka syirikkan ya. Baik, saya tambahkan sedikit para jemaah sebelum kita tutup ya, dengan tanya jawab. Wa minal muksif annahu yujad kathiru minal kuttabil an alladhina yaktubuna fi hadhihi al-abwab tajiduhum indama yatakallamuna 'ala at-tauhid la yuqarriruna aktsara min tauhidir rububiyyah. Yang sangat disayangkan di antaranya adalah banyak ya didapatkan para penulis pada zaman sekarang ini, ketika mereka menulis bab-bab tersebut masalah tauhid, engkau akan dapatkan mereka membicarakan masalah tauhid ini ya, la yuqarrirun, mereka tidak banyak mengakui lebih banyak daripada tauhid rububiyah. Artinya yang ditulis mereka ketika berbicara masalah tauhid banyaknya adalah masalah tauhid rububiyah. Tidak salah, tapi ketika kemudian mengurangi porsi tauhid uluhiyah, apalagi tidak mencantumkan tauhid uluhiyah, apalagi memahami la ilaha illallah dengan tauhid rububiyah, ini kesalahan yang sangat besar. Dan itu pemahaman ahlul kalam, mutakallimin, filsafat. Wa hadza ghalatun wa naqsun adzim, kata beliau, ini merupakan kekeliruan dan kekurangan yang sangat besar. Wa yajibu an nagrisa fi qulubil muslimin tauhid al uluhiyyata atuhul uluhiyyati akthar min tauhid rububiyyah. Kita wajib menanamkan ya, menancapkan di hati-hati kaum muslimin tauhid uluhiyyah lebih banyak dibandingkan tauhid rububiyyah. Kenapa? Li'anna tauhid ar-rububiyyah lam yungkirhu ahadun ingkaran hakikiyan. Karena tauhid ar-rububiyyah tidak ada seorang pun yang mengingkarinya dengan pengingkaran yang hakiki. Fa kaununa la nuqarridu illa hadzal amr al-fitri al-ma'lum bil aqli. Dan kita ya tidak mengakui ya atau tidak nuqarrir ya itu tidak tidak menulis ya tidak menulis takrir ya illa hadzal amr al-fitri al-ma'lum bil aqli. Karena apa? Karena perkara tersebut tauhid rububiyyah itu sudah diterima oleh fitrah yang selamat oleh akal, ya. Kalau kita diam terhadap tauhid uluhiyah, membicarakan banyak rububiyyah, maka dikatakan oleh beliau, "Wa naskutu 'ala amri alladhi yaglibuhil hawa huwa naqsun 'adzim." Kemudian kita diam terhadap perkara di mana hawa nafsu lebih menguasai, maka ini merupakan kekurangan yang sangat besar. Ya, saya tambah sedikit sampai fakir terakhir. Fa ibadatu ghairillah yallati yusaytiru fiha hawal insan ala nafsih. Adapun beribadah kepada selain Allah, itulah yang menguasai hawa nafsu manusia. Ya. Hawa nafsunya menguasai dia untuk beribadah kepada selain Allah ya ala nafsi hatta yasrifahu an ibadatillahi wahda, sehingga memalingkan nafsu-nafsu itu dari ibadah semata-mata kepada Allah. Fayabudul awliya wa yabudul hawa, menyembah para wali, menyembah hawa nafsunya. Hatta ja'alan nabiyyu sallallahu alaihi hammuhu ad-dirham wad-dinaru wa nahuhuma abida. Oleh karena itu sampai Nabi menjadikan orang-orang yang perhatiannya cuman kepada uang dan harta, dirham dan dinar, ya Allah jadikan, Nabi jadikan orang seperti itu apa? Abidan, sebagai apa? Sebagai hamba. Pada halaman sebelumnya sudah dijelaskan oleh beliau di bawah hadis itu, ya, yaitu apa? Ta'isa Abdul Dinar, ya. Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamila, Ta'isa Abdul Khamisa. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka yaitu orang-orang yang menjadikan dirinya budaknya rupiah, budaknya dolar, ya, budaknya yuan, budaknya yuan. Ya. Di sini pakai dirham dan dinar. Artinya ilah itu juga masuk kepada hawa, sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Jathiyah 23. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawa. Bagaimana ya dengan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan? Ya. Baik, sampai di sini ya kajian kita. Silakan antum simpulkan sendiri. Ya, ini sudah saya bacakan. Ya, sebenarnya saya sudah mengadakan kesimpulan ya. Tapi mudah-mudahan bisa disimpulkan dari penjelasan ini karena saya bacakan, kemudian saya jelaskan ya yang mampu saya jelaskan. Baik, dari penjelasan ini kira-kira ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya bertanya. Kalau antum bertanya, saya jawab, saya gratis kayak rapat hadiah. Tapi kalau saya bertanya antum bisa jawab, ini ada musinin yang titip tas ya. Bukan dari saya pribadi, ada seorang titip tas, semoga Allah Ta'ala membalas kebaikannya. Siapa yang mau jawab pertanyaan? Angkat tangan. Silakan. Pilih hadiahnya. Angkat tangan yang jawab. Ya, silakan jawab. Berarti sudah siap semua dengan pertanyaan. Baik ya. Apa definisi tauhid menurut orang filsafat? Definisi tauhid menurut filsafat, engkau mengesahkan Allah esa dalam zatnya, yeah. Esa dalam perbuatannya dan esa dalam sifatnya. Yeah. Dan di situ tidak ada esa dalam masalah ibadah penyembahannya. Ahsan, barakallahu fiik. Silakan. Antum pilih dari yang empat atau antum empat? Satu aja dulu. Satu dulu ya. Takut ambil empat ya. Ya, silakan. Yang lain ya. sebutkan tadi dua surat, ayat keberapa dari dua surat itu yang menyatakan pernyataan orang-orang yang menyembah selain Allah bahwa mereka tidak menyembah tapi mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, sementara dalam surat yang lain ya bahwa mereka menyembah. Ya, antum duluan. Surat Yunus ayat 18 dan surat Az-Zumar ayat 3. Az-Zumar menjelaskan apa? Tentang mereka menggunakan menyembah kuburan, bukan menyembah, tapi alasan mereka adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan pakai kuburan ya, di situ gak ada kuburan. Nanti orang-orang tersinggung gitu. Ya, bisa apa saja, bisa kuburan, patung itu, Lata Uzza itu hanya dipakai alat untuk wasilah, tawassul. Dan Nabi takut kuburannya disembah dijadikan alat untuk tawassul. Ya. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan menjadikan kuburanku berhala yang disembah. Terus surat Yunus 18-nya menjelaskan bahwa orang Allah menjelaskan itu mereka berbasir. Iya, itu aja. Ada lagi? Ada lagi sebenarnya. Yaitu menyembah dan mereka mengaku sebagai penolong. Kemudian Allah mengingkari dengan pertanyaan, apakah kamu ingin beritahu kepada Allah yang Allah tidak tahu? Maksudnya Allah terhadap apa yang mereka sirikan, sekutukan. Silakan. Nah, ini penting ya. Dua ayat ini penting para jemaah untuk dipahami bagi kita. Silakan. Tuh pilih. Yakin dan tuh pilih itu sesuai dengan pakaiannya ya. Iya. Tentu menseragam terus Pak Holik. Baik. Ini ada empat, ada lagi kemudian yang kedua, yang ketiga. Sebutkan tadi beberapa ayat bahwa para anbiya itu semua dakwahnya tauhid. Ya, untuk silakan. Al-A'raf ayat 59. Nabi siapa? Masih nyari. Terus lanjut. Lanjut surat sebelumnya. Ayat 65. Terus ayat Ahsan ya. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, semua para anbiya. Dan dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini yang menyimpulkan semuanya bahwa apa? Sungguh kami utus pada masing-masing umat seorang rasul. Tugasnya sama, mengajak orang untuk menyembah Allah Ta'ala dan meninggalkan taghut, meninggalkan syirikan. Ya, tafadhol, silakan. Kenapa ini perlu diangkat dan di kita pelajari berulang-ulang ya, supaya tidak ada kesan adanya ya distorsi pemisahan dakwah para anbiya. Semua dakwahnya sama. Dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok tidak dari Nabi Adam? Karena Nabi Adam itu bukan rasul, nabi. Karena apa? Karena dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh tidak ada kesyirikan. Baru setelah Nabi Nuh ada kesyirikan. Makanya rasul pertama adalah Nabi Nuh. Sesuai dengan hadis tentang syafaat, ya Nuh anta awwalur rusul. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama. Rasul yang pertama. Tapi kalau kita lihat daftar nabi dan rasul, nabi dan rasul, padahal Nabi Adam bukan rasul ya. Karena Nabi Nuh rasul yang pertama, rasul ya. Ya Nuh anta awwalur rusul. Engkau lah rasul yang pertama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan 1000 tahun ya dari Nabi Adam ke Nabi Nuh tidak ada kesyirikan ya. Kemudian terakhir pertanyaan, antum ada pertanyaan tidak? Ya memang antum mungkin enggak punya hadiah, saya punya hadiah semua di sini. Tapi pertanyaan yang terakhir, lantas definisi tauhid yang benar seperti apa? Ya, tafadhal antum. Ya. Ya, silakan. La ilaha illallah. Maknanya adalah benar itu. Iya. Kemudian tauhid tersebut kan mengandung tidak akan sempurna kecuali dengan tiga macam tauhid, yaitu apa rububiyah artinya? Nah, kemudian yaitu ifradullah bi af'alihi, mengesakan Allah dalam segala perbuatannya. Uluhiyah adalah tauhid ibadah, ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam penyembahannya. Asma wa sifat adalah mengesakan Allah dalam nama dan sifat, yaitu kita menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Quran dan ditetapkan nabinya dalam hadis yang sahih. Tidak ada tahrif, merubah makna atau lafaz, menambah atau mengurang. Tidak ada tashbih, tidak menyerupakan dengan makhluk. Tidak takyif, tidak menanyakan bagaimananya, dan juga tidak ta'til, tidak menolaknya. Oleh karena itu, beberapa kesempatan dengan beberapa orang yang berbeda, ya, dan sedang aku sebagai Asy'ari, ya, tiga orang, ada Idris Ramli, ada Abdul Somad, ada Adi Hidayat. Mereka, saya pernah, ya, melihatnya. Laisa kamitslihi syai'un, berhenti di situ saja. Untuk apa? Untuk menuduh yang menuduh Wahabi, Mujassimah, ya, bahwa ini orang yang mengatakan Allah berada di arasy, Allah turun, itu nyamakan dengan makhluk, ya. Sebab kalau ada di arasy, Allah turun, arasynya kosong. Nah itu. Nah ini. Tapi kemudian bawa ayat, karena Allah tidak sama dengan makhluk, Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Benar apa salah? Benar. Kalau bawa dalil itu, jadi salah kalau tidak dilanjutkan. Lanjutnya apa? Wahuwas sami'ul basir, Allah mendengar, Allah melihat. Makhluk mendengar, melihat. Nah, ini kuncinya. Kalau begitu, Allah sama dengan makhluk dong, karena mendengar dan melihat. Tidak bisa Allah mendengar dan melihat tidak sama. Ya sama, istiwanya Allah dengan makhluk juga tidak sama. Karena Anda pakai mukaddimah menyerupakan Allah dengan makhluk, akhirnya apa? Ditanzih. Ya ada tanzihul khaliq min sifatil makhluk, itu ngomongnya. Itu ya, itu mengecoh ya ini. Mengecoh para jemaah rahmati Allah. Ya. Ya saya kesel juga karena banyak salafi yang terkecoh gitu loh. Dan sampai bentrok antara salafi sendiri. Kalau kasih tahu, Pak Ustaz, ini hasad, macam-macam. Tapi alhamdulillah terungkap sendiri. Ya, gitu. Kalau sudah ngomong begitu sendiri, sudah selesai. Enggak perlu di terlalu banyak, tapi perlu kasih tahu nih loh. Ya. Kenapa? Jadi karena sendiri saya melihat seorang ustaz juga membela di depan seorang syekh. Saya bantah. Udah enggak perlu saya sebut ustaz, enggak perlu saya sebut syekh. Ya, kenapa saya begitu getol begini? Saya tahu buktinya, punya bukti otentik, ya. Itu. Ini masalah akidah masalahnya. Ya, kemudian jangan dibesar-besarkan ya, urusan perkara berat, perkara besar. Nah, oleh karena itu para jemaah rahmati Allah, ya. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Kalau dilanjutkan wasamil basir baru jelas. Yang pertama itu, bagian pertama laisa kamitslihi syai'un, ini bantahan bagi orang yang mensifati Allah dengan sifatnya makhluk. Wa huwas samiul basir, ini menetapkan sifat Allah. Allah mendengar, Allah melihat. Kita manusia juga melihat, juga mendengar, tapi tidak sama. Kalau begitu Allah turun sepertiga malam terakhir juga tidak tidak sama. Tiga orang saya, cuman yang punya saya cuma satu. Ya, yang saya sempat saya apa namanya, saya rekam gitu ya, saya ambil. Yang dua belum sempat, orang masih saya cari lagi nanti sebagai bukti gitu loh. Nah, kenapa kalian kok berhenti? Laisa kamitslihi syai'un. Coba lanjut, wa huwa samiul basir. Kan ayat satu, satu ini, satu tempat. Kalau dilanjut, wa huwa samiul basir jadi penjelas. Makanya ulama mengatakan bagian pertama bantahan bagi musyabbihah, bagian kedua bantahan bagi mu'attilah. Siapa musyabbihah? Orang yang golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Siapa mu'attilah? Golongan yang menolak sifatnya Allah. Kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, tapi kita menetapkan sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan, tanpa tahrif, merubah makna maupun lafaz, menambah atau mengurangi, tanpa takyif, menanyakan seperti apa tangan turunnya Allah, tanpa adanya apa? Tanpa adanya tasbih, ya, menyerupai Allah makhluk, juga tanpa ada taktil, tidak menolak. Ya ini mudah-mudahan bermanfaat para jemaah yang mau rekaman itu boleh minta sama saya, ya. Sebenarnya itu juga bisa ngasih tahu, ya, akidahnya berarti enggak sama gitu loh. Sementara kita akidahnya enggak sama ini kan biasanya jadi urusan besar kalau akidah tidak sama. Tapi tetap bukan berarti harus ribut, tidak. Ayo dakwah, ya, untuk adu argumentasi, ya, supaya kaum muslimin, ya, tidak terus-menerus dalam apa ya, kekeliruan atau perdebatan yang mungkin ada yang tidak disampaikan semua. Nah, ini juga kembali kepada kemampuan masing-masing orang. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.